wa huwa raqibun ala rahilatih, dalam keadaan beliau sedang mengendarai untanya atau sedang berada di atas untanya. Falam tastati' an tahmiluhu, hampir-hampir untanya tidak sanggup untuk memikul Rasulullah SAW di punggungnya, saking beratnya surat Al-Ma'idah. Fanazala anha, maka Nabi pun turun dari untanya. Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi juga dari sahabat yang sama, Abdullah ibn Amr ibn Al-As, yang pernah diceritakan, dikisahkan bahwa beliau pemuda yang semangat talabul ilmi, anaknya sahabat Amr ibn Al-As, Abdullah ibn Amr ibn Al-As, mencatat semua ucapan Rasulullah SAW. Dinamakan catatannya dengan apa? As-Sadiqah. Ketika seorang ke rumahnya melihat tumpukan-tumpukan catatan, ma hadhihi, apa ini? Qala as-sadiqah, ini as-sadiqah, fiha kulla syai'in sami'at udunaya min Rasulullah SAW. Ini adalah as-sadiqah, di dalamnya berisi semua yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Dan ini berarti bantahan kepada kaum orientalis yang menyatakan bahwa hadis itu ditulis 200 tahun setelah meninggalnya Rasulullah, yaitu di masa Umar bin Abdul Aziz, ketika diperintahkan uttubu, tulislah semua hadis-hadis. Iya, secara resmi khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menyuruh untuk mencatat hadis. Tetapi secara tidak resmi banyak yang mencatat, di antaranya sejak Rasulullah SAW masih hidup, Abdullah ibn Amr ibn As mencatat hadis, diizinkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun beliau melarang yang lainnya secara umum, la taktubu anni ghairal Qur'an, jangan kalian tulis dariku selain Qur'an, tulislah selain Qur'an, jangan. Ini Quran saja. Maka semua para sahabat mencatat Al-Quran. Anak muda ini, sahabat, anak sahabat, mencatat semua ucapan Nabi. Ditegur. Ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah. Apa engkau catat semuanya ucapan Rasulullah? Rasulullah bashar, yatakallam fi ghadabin wa ridha. Rasulullah SAW itu manusia, berbicara kadang marah, kadang ridho, masa dicatat semua? Alasannya tidak tepat. Rasulullah adalah manusia, berbicara kadang marah, kadang ridho. Artinya kalau marah jangan dicatat, kalau ridho dicatat. Seakan-akan maknanya begitu. Kata Abdullah ibn Amr ibn Al-As, talibul ilmi, berkata, fa'amsaktu anil kitabah, maka aku pun berhenti menulis dan datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu mink, fanahatni Quraisy, aku mencatat semua yang kau sampaikan, tapi Quraisy melarangku. Waqala, dan berkata, kalau engkau manusia kadang marah kadang ridho. Maka Nabi membantah alasan tadi. Walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ma kharaja minhu illa haq, tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Uktub, tulis semua. Sehingga hikmah agar tidak tercampurnya Quran dan hadis terwujud, karena semua menulis Quran sedangkan Abdullah bin Amr mencatat hadis. Fa awma'a bi asbu'ihi ila fi. Beliau alaihi salatu wasallam mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya. Entah maknanya menunjuk ke mulutnya atau maknanya untuk diam-diam. Uktub, tulis. Fa innahu walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu ila al-haq illa haq, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya enggak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran, marah ataupun ridha tetap kebenaran karena beliau Rasul. Marahnya jadi contoh. Marah yang baik seperti itu. Ridhonya jadi contoh, ridha yang baik seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang bukan Nabi, yang kadang ketika marah kebablasan, ketika ridho juga kebablasan. Marah keluar dari kebenaran. Sumpah serapah isinya, kalimat-kalimat yang tidak pantas. Ridho juga kebablasan, semua dibenarkan walaupun salah. Pokoknya semua dari kamu benar karena ridho. Sehingga barakallahu fikum fa auma'a bi asbu'ihi ila fihi wa qala uktub walladhi nafsi bi yadi ma kharaja minhu illa haqq. Abdullah ibn Amr ibn al-Asrilah yang menceritakan bahwasanya surat Al-Maidah ini akhiru suratin, akhir surat yang turun adalah surat Al-Maidah dan surat Al-Fath. Apa faedah mengetahui akhir surat yang turun? Apa faedahnya? Faedahnya barakallahu fikum, kalau ada nasikh dan mansukh yang berlaku adalah yang paling belakang. Iya kan? Kalau ada dalil-dalil yang ini menasakhkan yang ini, maka yang berlaku adalah yang lebih dulu dibatalkan dengan yang belakangan. Maka surat Al-Maidah ini belakangan. Berarti kalau ada yang bertentangan dengan surat Al-Maidah, surat Al-Maidah yang nasikh. Surat yang lain itulah atau ayat yang lain itu yang mansukh. Sehingga lihat kelanjutan hadisnya. Wa qad rawa Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga bahwa beliau berkata akhiru suratin anzalat, akhir surat yang turun adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Dan diriwayatkan dari Jubair bin Nufair qala hajajtu fa dakhaltu ala Aisyah fa qalat li, ya masuk ke tempat Aisyah, maka kemudian berkata Aisyah kepada Jubair, ya Jubair taqra al maidah, apakah engkau membaca surat al maidah? Qultu na'am, maksudnya hafal surat Al-Maidah. Iya, aku hafal surat Al-Maidah. Faqalat ama innaha akhiru suratin, ketahuilah bahwa itu adalah akhir surat yang turun. Fama wajadtum fiha min halalin fastahilluhu, maka apa yang kamu dapati di dalamnya halal, halalkanlah. Wa ma wajadtum fiha min haram faharrimu, apa yang kalian dapati di dalamnya haram, haramkanlah. Apa maknanya? Karena akhir surat, maka yang di dalamnya menghalalkan, maka halalkanlah. Apa yang haram, haramkanlah. Karena kalau yang sebelumnya jangan-jangan mansukh dengan surat Al-Maidah kalau bertentangan, tapi ini yang akhir, maka akhir surat disebut Al-Fath, disebut idza jaa nasrullah, disebut Al-Maidah. Dan tidak bertentangan, memang surat-surat ini adalah surat-surat yang belakangan turun. Barakallahu fiikum. Setelah Fathu Mekah. Bahkan Al-Maidah ayat 3 bukan akhir surat lagi, akhir ayat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti terakhir setelah sempurna turun ayat itu, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka barakallahu fiikum, disebutkan di sini riwayatnya riwayat Imam Hakim, dan beliau dalam Mustadrak yang menyatakan bahwa ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim atau Sahihain. Wallahu ta'ala a'lam, gak disebutkan apakah wafaqahu Dzahabi atau tidak. Ra'ul Imam Ahmad an Muawiyah ibn Salih wa zada wa sa'altuha an khulqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat al-Qur'an. Hadis Aisyah tadi masih berlanjut walaupun enggak berkait dengan surat Al-Maidah. Ditanya, "Bagaimana?" kata Jubair. Nah, akhlaknya Rasulullah SAW, khuluquhu sallallahu alaihi wasallam, qala khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu sebagai mukaddimah sebelum kita masuk ke dalam tafsir yang ringkas, yaitu tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Dan kita masuk dalam surat Al-Maidah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di awal surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil 'uqud." Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji atau akad-akad. "Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum." Dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali yang sudah dibacakan kepada kalian. Ghairu muhillis shayd wa antum hurum. Kalau kalian tidak dalam keadaan ihram, adapun ketika dalam ihram, jangan berburu binatang-binatang tadi. Qala ghairu muhallis shayd, bukan menghalalkan berburu, wa antum hurum, dalam keadaan kalian sedang ihram. Innallaha yaqumu ma yurid, Allah menghukumi apapun yang dikehendakinya. Ini aturan syariat sudah baku dan enggak bisa diprotes, itu kehendak Allah. Kenapa ini dihalalkan, kenapa itu diharamkan? Allah menghendaki demikian, selesai. Tidak bisa ditanya. Karena Allah la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu, tapi mereka yang akan ditanya mengapa berbuat begini, mengapa buat begitu. Tapi Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Wallahu yahkumu ma yurid. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumi apa yang Allah kehendaki. Berkata Syekh Sa'di Al-Sa'di rahimahullahu taala, "Hadha amrun min Allah taala li'ibadihi al-mu'minin bima yaqtadihi al-iman bil wafa'i bil 'uqud." Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dari konsekuensi keimanan untuk menepati akad-akad. Maknanya, menepati akad-akad adalah biikmaliha, dengan menyempurnakannya. Wa itmamiha, dengan melengkapinya. Wa adamu naqdiha, tidak membatalkannya. Wanaqsiha, tidak menguranginya. Apa yang kita tahu tentang akad-akad? Ada berapa macam jenis akad? Akad jual beli, akad nikah, akad sewa menyewa, akad apa lagi? Yang semuanya seakan-akan seperti perjanjian. Kamu berikan barang itu, saya berikan uang saya. Deal, sepakat, sepakat. Jangan dikurangi, karena sudah akad. Jangan dicurangi, karena sudah akad. Jangan kalian menipu, jangan kalian curangi, jangan kalian mengurangi, jangan kalian, harus ditepati. Jangan pula ngemplang. Nanti, nanti, nanti, nanti. Mawa'idu urqub, kata pepatah Arab mengatakan mawa'idu urqub. Apa itu mawa'idu urqub? Mana pepatah ini adalah seorang yang namanya Urqub ketika meminjam uang berkata, nanti kalau pohon kurma saya berbuah, saya akan bayar. Kurmanya berbuah, datang ditagih, mana bayaranku, bayaran hutangmu? Ya, baru berbuah, belum dijual. Setelah dijual, tanya lagi, mana uang saya? Baru dijual, belum dibayar. Setelah dibayar, mana? Oh, sudah saya belikan bibit-bibit gandum, kami akan tanam gandum. Setelah gandum berbuah, saya bayar. Ketika gandumnya sudah mulai panen, sama jawabannya, mana bayar? Baru panen, belum laku. Terus berputar. Mawa'id madza Urqub. Itu janjinya Urqub yang seperti itu. Janjinya mukmin tidak demikian. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Tepatilah janji-janji, tepatilah akad-akad kalian. Demikian pula dalam akad yang lainnya, akad nikah, akad sewa menyewa, akad apapun, janji-janji apapun. Wa hadha syamilun. Dan ini mencakup lil 'uqudi allati bainal 'abdi wa bain rabbih. Dan ini mencakup dua perjanjian. Perjanjian antara hamba dengan Allah dan perjanjian antara hamba dengan hamba. Tentunya perjanjian hamba dengan Allah lebih-lebih lagi. Engkau sudah berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu juga akan. Saya bersaksi bahwa Allah lah yang berhak diibadahi. Ada konsekuensinya. Berarti engkau harus beribadah kepada Allah saja. Dan aku bersaksi bahwa beliau, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, adalah Rasulullah, utusan Allah, yang harus ditaati, yang harus dituruti, yang harus diikuti, yang harus kita meneladani, yang harus kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu juga akad. Aufu bil uqud, tepatilah akad-akad kalian. Berarti akad, kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas, mencakup uqud allati bainal 'abdi wa baina rabbih, mencakup antara hamba dengan Rabbnya, yaitu iltizamu 'ubudiyyatihi, yaitu berpegang dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal qiyami biha atamma qiyam, menegakkannya dengan sesempurna-sempurna penegakan, wa adamul intiqas, dengan tidak dikurang-kuranginya, salat lima waktunya, puasa di bulan Ramadannya, keluarkan zakatnya, min huquqiha syai'a, jangan dikurangi dari haknya sedikit pun, wallati bainahu wa bainar rasul bi ta'atihi wa ittiba'ih, juga akad antara dia dengan Rasul ketika mengatakan aku beriman kepadamu bahwa engkau Rasulullah, diutus oleh Allah. Hati-hati, ada konsekuensinya. Apa itu? Bita'atihi, dengan mentaati beliau alaihi salatu wassalam. Wattiba'ihi, dengan mengikutinya. Wallati bainahu wa bainal walidain, juga akad-akad antara seorang anak dengan kedua orang tuanya. Ikatan-ikatan antara seorang anak dengan bapak ibunya. Ikatan-ikatan antara seorang dengan kerabat-kerabatnya. Apa hak mereka? Silaturahim. Menghubungkan silaturahim. Kepada kedua orang tua, bibirrihim, dengan berbakti kepadanya. Wa aqarib, haknya wasilatihim, menyambung silaturahim. Wa adamu qati'atihim, tidak memutus silaturahim. Wallati bainahu wa baina ashabihi min al-qiyam bi huquq as-suhbah, demikian pula antara dia dengan para sahabatnya, antara seorang dengan teman-temannya, antara seseorang dengan sahabat-sahabatnya, juga punya hak, dijuluki dengan haqqus suhbah. Apa haqqus suhbah? Hak seorang sahabat. Tidak akan langgeng pertemanan, tidak akan langgeng persahabatan kalau mereka tidak saling memberikan hak-haknya. Apa itu hukukus sahabah? Barakallahu fikum, kesetiaan termasuk di dalamnya. Disebutkan dalam beberapa hadis yang dikaitkan dengan masalah hakus sahabah. Di antaranya hadis yang menyatakan jangan kalian tabaghadu wala tanajashu wala apa lagi? Diakhiri dengan kalimat apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Berarti ada hak persaudaraan. Untuk jangan saling membenci, jangan saling memusuhi, jangan saling curang. Tanajus adalah curang. Jangan saling ghibah, jangan saling menjatuhkan, jangan saling mengadu domba, jangan menjual apa yang dijual saudaranya, jangan membeli apa yang sedang ditawar saudaranya. Ini semua hukukus suhbah atau hukukul ukhuwah, haknya persaudaraan. Kalau itu dilanggar, kemudian retak dan pecah, ya wajar. Sebabnya kalian sendiri yang membuat keretakan-keretakan tersebut. Kesetiaan fil ghina wal faqr. Jangan menyelamatkan dirimu sendiri, temannya diacuhkan. Berjalan bersama, naik kendaraan bersama, turun bersama, singgah bersama. Ketika masuk ke masjid untuk sholat, sendalnya masya Allah bagus-bagus, selamatkan sendal dirinya sendiri. Dan temannya ditinggal. Padahal dia lihat, hilang ntar lagi. Begitu keluar, hilang. Kamu sih gak ada mau masuk ke dalam. Loh, kamu udah mau masuk? Saya mau masuk. Saya kan letakkan sendal di sebelah sendalmu. Kamu bawa sendalmu sendiri, sendal saya gak dibawa. Masya Allah. Ya khair pertemanan. Ya khair persahabatan. Ini bukan ya khair, ya syar. Betapa jeleknya. Gak ada kesetiaan, gak ada saling membela, gak ada saling melindungi. Kasihan temanku, kasihan saudaraku, kasihan sahabatku, aku selamatkan. Mana sendalku? Saya simpan, khawatir hilang. Oh ya, jazakallahu khair. Semakin akrab persaudaraan. Kalau punya satu, ya dipotong dua. Kalau punya setengah, ya seperapat-seperapat. Itu makna fil ghina wal faqr, ketika cukup ataupun ketika kurang. Ketika kaya atau ketika miskin. Ketika kaya dekat, ketika miskin alah, apa gunanya berteman dengan dia. Ini barakallahu fikum, kejelekan dalam pertemanan. Wal yusr wal usr, demikian pula dalam kemudahan dan kesusahan. Dalam kemudahan dekat sekali, masya Allah akrab. Ketika temannya susah ditinggal. Tidak demikian. Uqud as-suhbah. Tidak demikian akad persaudaraan, pertemanan, persahabatan. Wallati bainahu wa bainal khalqi. Demikian pula akad-akad antara hamba dengan hamba, antara manusia dan manusia dalam muamalat. Ini yang kita singgung di awal. Kal bai', seperti akad jual beli, wal ijarah, akad sewa menyewa, wa nahwihima, dan sejenis keduanya. Wa uqudut tabarru'at, demikian pula akad-akad tabarru'. Tabarru' itu artinya memberikan sumbangan. Seperti hibah, saya hibahkan tanah saya, ini kan sudah akad namanya. Tepati, jangan dibatalkan, jangan dicurangi, jangan dikurangi. Wakaf, saya wakafkan tanah saya, itu juga akad. Jangan dibatalkan, jangan dikurangi, jangan dicurangi. Balil qiyam bihuquqil muslimin, bahkan semestinya untuk menegakkan hak-hak kaum muslimin. Allati aqadahallahu bainahum fi qawlihi, yang Allah SWT telah perjanjikan dalam ucapannya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah persaudaraan kalian. Bagaimana islah memperbaiki persaudaraan? Dengan melaksanakan semua huququl ukhuwah, dengan melaksanakan hak-hak persaudaraan. Jangan menjatuhkan saudaranya, jangan menggibahi saudaranya, jangan merendahkan saudaranya, jangan mencurangi saudaranya, jangan menjual apa yang dijual saudaranya. Hakul muslim alal muslimi sittun. Barakallahu fiikum. Semua yang dibahas dalam hadis-hadis tersebut dan di dalam surat Al-Hujurat merupakan perangkat-perangkat ukhuwah. Dan mengamalkannya adalah konsekuensi dari perintah di dalam awal surat Al-Ma'idah, awfu bil uqud, tepatilah akad-akad termasuk akad persaudaraan, lengkapilah, sempurnakanlah, bitanasur alal haq, dengan saling membela di atas kebenaran, wa ta'awun alaih, saling bantu-membantu dalam kebenaran, wa ta'aluf, saling mengakurkan, menjinakkan hati antara muslimin. Wa adamu taqatu', jangan taqatu', jangan memutuskan hubungan antar mereka. Barakallahu fikum. Fahadal amr syamilun li usuliddin wa furu'ihi. Perkara ini mencakup semua cabang-cabang agama dan prinsip-prinsipnya. Atau dimulai dengan prinsip dulu, bahwa ini semua mencakup usuluddin, prinsip-prinsip agama dan juga cabang-cabangnya. Fa kullu hadakhilatun fil uqud, semuanya termasuk di dalam akad. Karena seorang dengan bersyahadat masuk Islam sudah terikat dengan ikatan akad, yaitu akad keislaman. Masih ingat apa makna aqd? Dari kata uqd, uqdah, simpulan. Dari kata aqidah, terikat di hati. Maka apa yang sudah diperjanjikan itu sudah mengikat. Saya muslim, konsekuensinya saya harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Maka itu afu bil uqud, tepatilah konsekuensi-konsekuensi tadi. Nattafi bihadha al-qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kithira. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, asakurka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, bagaimana hukum hutang dengan akad membayarnya ketika punya uang? Tidak jelas kapan punya uangnya. Barakallahu fikum. Yang jelas, kembalinya kepada keriduan orang yang menghutanginya. Mungkin orang yang menghutanginya rahmah, ya, kapan saja kalau kamu punya uang. Enggak mengapa. Tetapi harus awfu bil uqud. Bagaimana awfu bil uqudnya? Kalau kamu benar-benar punya uang, jujur, saya punya uang, bayar. Jangan, oh belum punya, padahal punya. Besok lagi, bulan depan, belum punya. Bulan depan, belum punya. Sampai dia bisa beli ini, bisa beli itu, masih belum punya. Itu kedustaan dan tidak wafa bil aqd. Tolong izin bertanya tentang pembicaraan rahasia dalam surat Al-Mujadalah. Pembicaraan rahasia seperti apa yang dimaksud? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, nanti akan dibahas ketika kita sampai ke surat Mujadalah. Tahun berapa saya gak tahu, karena di belakang. Yang jelas pembicaraan rahasia, pembicaraan khusus. Nabi SAW menyatakan, idza qala laka, secara makna, rajulun thumma iltafata fa hiya al-amanah, kalau seseorang berkata kepadamu kemudian menengok, maka itu amanah, harus dijaga. Apa maknanya? Ya, akhi. Itu amanah. Apa maknanya? Maknanya pembicaraan ini antara saya dengan kamu saja. Sambil dia nengok ada orang lain enggak? Enggak ada, baru berani ngomong. Maka kata Nabi itu amanah, jangan dibocorkan rahasia itu. Kadang-kadang seorang ingin curhat kan pada orang yang terdekat dengannya. Dia khawatir kalau ada orang lain mendengar. Maka dia tengok kanan, tengok kiri, ya akhi. Baini wa bainak, antara saya dengan kamu. Saya itu punya kekurangan begini, begini, begini. Bantulah saya. Hah? Kamu punya kekurangan begitu? Besok cerita. Tahu, ternyata si Fulan kurang begini. Ini ember bocor namanya. Sudah lihat gelagatnya, tengok kanan, tengok kiri, supaya jangan terdengar orang lain. Dan dia sudah mempercayai kamu. Berarti kamu itu dipercaya olehnya. Ternyata kamu mengkhianati. Menceritakannya ke sana kemari. Ini barakallahu fikum, termasuk pembicaraan rahasia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apakah berkait dengan apa yang di surat Mujadalah atau tidak, itu pembicaraan lain. Apa perbedaan tauhid dan akidah? Sudah dibahas tadi siang. Silahkan merujuk kembali pada rekaman yang tadi siang. Pas, barusan tadi siang. Tauhid membahas tentang la ilaha illallah, mengesakan Allah dalam ibadah, mengesakan Allah dalam rububiyah, mengesakan Allah dalam asma wa sifat. Kalau akidah, semua yang bersifat keyakinan di dalam hati masuk dalam akidah.